Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada akhlak yang ke-111, yaitu akhlak yang ke-111 senantiasa, selalu suka, senang berzikir, mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ia adalah zikir yang terakhir dari satu kumpulan zikir yang disebut sebagai perkataan-perkataan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan-perkataan yang paling disukai oleh Allah adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan yang terakhir pertemuan kita adalah wala haula wala quwata illa billah. Sebelum kita sambung kepada pembahasan berikutnya, kita coba kembali melihat yang lima ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, disusun sedemikian rupa. Yang kita perhatikan adalah susunannya. Karena hadis Rasulullah sama seperti Al-Qur'an adalah wahyu. Apabila wahyu, maka bukan hanya kandungannya saja yang kita perhatikan, tetapi urutan katanya pun juga kita perhatikan, karena ada hikmah yang ada di sebalik urutan kata tersebut. Ada kaidah tafsir, yaitu apabila disebutkan dua atau lebih di dalam Al-Quran secara berkumpulan, satu kumpulan, maka yang pertama kali disebut itu adalah yang penting untuk diperhatikan. Umpamanya Allah berfirman ani abudullaha ma lakum min ilahin ghair, beribadahlah kepada Allah dan tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Setelah itu wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Allah disebut dulu, kemudian orang tua disebut. Kemudian berarti yang penting sekali adalah mentauhidkan Allah, itu hubungan kita dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, itu hubungan kita antara kita manusia, manusia dengan manusia. Tauhid, kemudian berbakti kepada orang tua. Ada lagi penerima-penerima zakat. Ada 8 penerima zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, dan sampai 8. Apa yang pertama kali disebut? Al-fuqara. Setelah itu baru al-masakin. Orang-orang fakir dulu disebut, baru orang-orang miskin, barulah penerima-penerima zakat yang lain. Jadi dalam membagikan zakat, yang pertama kali yang mesti diperhatikan si penerima zakat itu adalah orang-orang fakir. Karena mereka inilah yang paling memerlukan harta zakat itu. Maka begitu juga dengan zikir-zikir yang sudah kita pelajari 5 pertemuan. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ahabbul kalam ilallahi arba." Perkataan yang paling disukai oleh Allah 4. Ba'dal Quran, setelah Al-Quran. Yang paling disukai oleh Allah adalah Al-Quran. Namun ada yang lain lagi yang juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita berzikir menyebutnya, yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai 4 ini, dan ini adalah tambahan di riwayat yang lain. Nah, kalau disebut 4 kemudian tambahan menjadi 5, dan yang pertama kali disebut adalah Subhanallah, berarti Subhanallah itu adalah yang mesti kita perhatikan terlebih dahulu. Kemudian datang kemudian walhamdulillah. Alhamdulillah, urutan alhamdulillah setelah Subhanallah pasti ada hikmah di sebaliknya. Kemudian la ilaha illallah pasti juga ada hikmah di sebaliknya. Allahu Akbar pasti juga ada hikmah di sebalik urutan tersebut. Apa hikmahnya? Inilah yang mau kita pelajari sebelum kita sambung kepada pengajian berikutnya. Yang pasti adalah semua zikir-zikir ini, semuanya, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah, zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai mengokohkan nilai tauhid yang ada dalam diri kita. Karena apabila kita memiliki nilai tauhid yang kokoh, yang kuat, maka kita akan bisa menyampaikan pesan nilai tauhid itu pula kepada orang lain. Karena kita umat Islam adalah umat dakwah. Umat dakwah adalah umat yang menyeru manusia supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin kita menyeru manusia lain mentauhidkan Allah kalau kita sendiri tidak mentauhidkan Allah. Untuk mengokohkan nilai tauhid tersebut, itulah zikir-zikir. Orang yang berakhlak mulia, pengajian kita ini pengajian akhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang kokoh nilai tauhid di dalam hidupnya. Karena nilai tauhid itulah yang melahirkan akhlak-akhlak mulia. Sebagai contoh, siapa yang mengikuti pengajian tafsir kita berapa pertemuan sebelum ini tentang kisah nabi-nabi di dalam Al-Quran yang disebutkan di dalam surah Hud alaihi salam. Nabi yang pertama yang disebut kisahnya dalam surah Hud adalah Nabi Nuh alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh itu kepada kaumnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya? Karena Nabi Nuh alaihi salam sebagai nabi yang diutus, misi atau tugas yang dijalankan oleh Nabi Nuh alaihi salam adalah menyeru kaum supaya mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran tersebut. Sebelum Nabi Nuh menyampaikan pesan seruan, Nabi Nuh menyebutkan terlebih dahulu tentang dirinya. Inni, sesungguhnya aku, lakum, bagi kamu, nadhirum mubin, sebagai pemberi peringatan yang nyata. Ini surah Hud ayat yang ke-25. Kisah Nabi Nuh ini kita sampaikan dalam pengajian tafsir sampai 10 kali pertemuan, karena pembahasannya cukup panjang. Kemudian setelah itu Nabi Nuh menyampaikan pesan, yaitu supaya kaum mentauhidkan Allah, karena kaum Nabi Nuh menyekutukan Allah. Mereka menyembah berhala, mereka buat patung, kemudian mereka sembah, yaitu mereka agungkan, mereka muliakan patung, yaitu dengan menyebut nama-nama patung. Kemudian yang lebih buruk dari itu adalah meminta kekuatan dari patung, meminta pertolongan dari patung, meminta bantuan kepada patung yang patung itu tak punya kuasa apa-apa. Patung itu mendengar tidak, melihat tidak, tak punya kuasa apa-apa. Jangankan untuk menolong orang lain, untuk menolong diri sendiri pun dia tak mampu. Bertiup angin kencang, tumbang patung itu. Untuk menegakkan dirinya sendiri pun dia tak bisa. Macam mana dia akan menolong orang lain? Bagaimana dia akan memberikan manfaat kepada orang lain dan menolak mudarat dari orang lain? Kepada dirinya sendiri pun dia tak mampu. Maka pintarnya Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim bapa tauhid, yaitu yang menyampaikan tauhid dengan gigih, dengan gagah, apapun risiko, meski berhadapan dengan raja yang sangat zalim sekalipun. Pada masa Nabi Ibrahim, raja yang berkuasa adalah Namrud, sangat zalim, memaksa kaumnya untuk menyembah berhala, dan hampir semua menyembah berhala kecuali Nabi Ibrahim dengan ahli keluarganya. Bahkan bapaknya sendiri pun, pamannya, kaum kerabatnya menyembah berhala. Untuk menerangkan bahwasanya berhala itu tidak punya kuasa apa-apa, Nabi Ibrahim mengambil risiko besar, yaitu ketika raja dengan rakyatnya itu pergi keluar kota untuk mengadakan upacara keagamaan di luar kota, maka Nabi Ibrahim membawa kampak dan mengampak, mengampak berhala-berhala yang disembah. Semua dikampak, hancur berantakan. Tinggal satu, kemudian diletakkan kapak dekat lehernya, dikalungkan kapak di lehernya. Nabi Ibrahim tak ikut serta ke luar kota untuk mengadakan upacara, dan orang tahu Nabi Ibrahim di dalam kota. Maka dibawalah Nabi Ibrahim ke hadapan raja, karena dia adalah yang dituduh sebagai yang mengampak, menghancurkan berhala-berhala tersebut. Kemudian ketika Nabi Ibrahim ditanya, "Kamu yang melakukan ini semua wahai Ibrahim? A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkau yang melakukan semua ini terhadap tuhan-tuhan yang kami sembah wahai Ibrahim?" Apa jawaban Nabi Ibrahim? "Tanyakanlah kepada yang satu yang masih tegak dan kapak pun masih ada di lehernya." Mengapa Nabi Ibrahim menjawab demikian? Untuk menjelaskan kepada kaum, kalau yang ada itu, yaitu yang masih tegak berdiri itu, ada kampak di lehernya, ketika ditanya tak bisa menjawab, bermakna tak punya kuasa apa-apa. Untuk menjawab pun dia tak punya kuasa, apalagi untuk membantu, melindungi, memelihara orang lain. Maka tidak layak untuk disembah. Yang layak untuk disembah itu adalah yang maha berkuasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Jadi yang patut, yang layak untuk diibadati itu adalah yang maha berkuasa. Siapa? Yang menciptakan alam semesta ini. Karena dialah Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah pula lah yang mampu, yang berkuasa mengatur alam semesta ini, kemudian yang memelihara alam semesta ini, dan pada hari kiamat kelak menghancurkan alam semesta ini. Kemudian setelah itu membangkitkan kembali alam semesta ini. Susahkah bagi Allah untuk melakukan semua itu? Tidak, karena Allah Maha berkuasa. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum? Bala, wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apakah susah bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi ini untuk menciptakannya kembali nanti setelah dihancurkan, setelah kiamat? Tidak susah. Apa sebab? Sebab apabila Allah berkehendak sesuatu, Allah cukup mengatakan jadi, maka jadilah, karena Maha berkuasa atas segala sesuatu. Fasubhanalladzi biyadihi, disambut dengan zikir yang selalu kita ucapkan, zikir tasbih. Fasubhanalladzi biyadihi, maka Maha suci Allah yang di tangannya segala kekuasaan, dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai tauhid mestilah tetap terus terjaga pada diri seseorang, dan untuk menjaga nilai tauhid tersebut adalah dengan banyak berzikir kepada Allah. Ini kaitannya dengan akhlak mulia. Jadi orang yang berakhlak mulia tidak akan pernah kering lidahnya itu untuk berzikir menyebut nama Allah, untuk menjaga memelihara nilai tauhid yang ada dalam hidupnya. Kita hidup ini di atas dasar nilai tauhid itu, dan kita berharap meninggal dunia pun di atas dasar fondasi nilai tauhid tersebut. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan kalimah la ilaha illallah, tauhid, dan wafatkan kami dengan kalimah la ilaha illallah. Kita ketika lahir ke dunia ini diiringi dengan kalimah la ilaha illallah melalui azan yang diperdengarkan ke telinga kita. Itu syariat. Yang tak tahu syariat, ini dia syariat. Jangan buat puisi kalau tak tahu syariat, karena nanti tak kemana-mana puisi itu pergi. Kalau mau buat puisi juga, maka buat puisi setelah memahami syariat, maka nanti puisinya akan dikenang sepanjang masa. Contohnya Gurindam 12, itu puisi juga, kata-katanya terpilih, ditulis oleh seorang ulama, belajar dulu Raja Ali Haji, sampai ke Mekah sana belajar, baru menulis Gurindam 12. Maka susunan kata yang tak lekang dek panas, tak akan pernah lapuk dek hujan, meskipun sudah berpuluh tahun baca lagi sekarang terasa nilainya, bergetar jiwa kita mengikuti setiap katanya. Barang siapa yang tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilang nama. Nah, itu pasal satu dari Gurindam yang pertama. Siapa yang tidak memegang agama, agama ini maksudnya adalah agama Islam, maka sekali-kali tidak boleh dibilang nama. Berarti dia tak punya nama. Siapa namanya? Fulan namanya. Tak ada namanya. Kalau kita panggil Fulan sini, karena tak ada namanya. Ketika kita manggil seseorang tak tahu namanya, kalau anak kecil, hoi sini, tak ada nama. Apa sebab? Karena tak punya agama. di dalam kehidupan Melayu, agama itu bersebati dan tak boleh dipisahkan. Tidak beragama keluar dari Melayu. Maka jangan sampai ada pula yang teracuni dengan pemikiran sekuler di dunia Melayu ini. Tak layak menempati Melayu. Keluar dari bumi Melayu ini. Dilaknat oleh para ulama yang telah mendahului kita dan para tokoh masyarakat Melayu yang telah mendahului kita. Karena Melayu itu identik dengan Islam. Sekali-kali tiada boleh dibilang nama. Itu jawaban. Kalau tidak memegang agama, kalau tidak pegang agama, memegang agama ini pesan para nabi. Isinya tauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, sampai mati kamu mesti beragama Islam. Itu pesan. Setiap Jumat khatib naik ke atas mimbar ini, pesannya adalah bertakwalah kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Pelihara diri baik-baik, sungguh-sungguh. Dan jangan kamu mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan khatib ini adalah pesan para nabi dahulu. Para nabi dahulu, mereka memesankan kepada kaum mereka untuk senantiasa memegang agama. Dan agama yang diperakui di sisi Allah, meskipun manusia membuat agama sendiri, tapi yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Selain agama Islam, agama yang dibuat oleh manusia. Dan Allah tidak meredainya. Waraditu lakumul islama dina. Dan aku reda Islam sebagai agamamu. Itu dah kepastian mutlak, tak ada interpretasi yang lain. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah adalah agama Islam. Itu harga mati itu. Tahu harga mati? Bukan NKRI aja yang harga mati. Islam pun harga mati. Dan berkaitan dengan bukan hanya kehidupan dunia ini saja, juga kehidupan akhirat. Dan itulah kehidupan yang diutamakan. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kampung akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya kehidupan. Law kanu ya'lamun, kalau kamu mengetahui. Tapi tak tahu, saya tak tahu ajaran Islam. Tak tahu macam mana pula lagi. Maka kalau tak tahu, belajar. Ada tempat belajar? Banyak. Datang ke Pekanbaru ini, Masjid An-Nur ini ada di sini pengajian. Hampir setiap hari pengajian ada di sini. Mau tafsir ada, hadis ada, sirah Nabi ada, fikih ada. Bukan satu mazhab, empat mazhab fikih yang diajarkan di Masjid An-Nur ini. Supaya tidak fanatik, supaya tidak menyalah-nyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Diajarkan keterbukaan di sini, berbasiskan keilmuan. Kalau tak tahu juga, jangan salahkan. Karena majlis ilmu banyak di mana-mana. Dan tak susah lagi sekarang. Sekarang ini ada pula live streaming, langsung live. Tinggal beli aja lah kuota banyak-banyak. Kemudian ikuti banyak sekali pengajian sehingga tidak ada alasan pada hari ini untuk tidak mengetahui kebenaran. Maka Gurindam 12 karya Ali Haji pada hari ini dikaji terus. Setelah dikaji-kaji, rupanya meskipun bersifat puisi sastra, setelah dilihat bersandarkan kepada ayat Al-Quran. Maka sekarang kita buat satu buku. Buku itu kita beri judul Melangitkan Gurindam 12. Ada istilah membumikan Al-Quran. Nah, kalau membumikan Al-Quran, Al-Quran turun dari sisi Allah, kemudian diturunkan ke bumi. Tapi karena manusia ini tak juga mengamalkan Al-Quran, maka sekarang ada usaha membumikan Al-Quran supaya ia ada dalam kehidupan manusia di bumi. Nah, sekarang ada pula hasil dari olah fikir manusia di bumi. Inilah dia Gurindam 12. Manusia berfikir. Rupanya fikiran itu disandarkan kepada wahyu. Maka jadilah Gurindam. Siapa yang tiada memegang agama, siapa yang tak pegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilang nama. Tak bisa dia disebut memiliki nama. Setelah kita lihat, rupanya sandarannya ayat Al-Quran. Millata abikum Ibrahim. Agama bapakmu Ibrahim. Ini disebut dalam Al-Quran. Huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang memberi nama kepadamu. Orang-orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim, yaitu agama Islam. Karena Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Nabi Ibrahim adalah seorang Muslim. Makana Ibrahimu Yahudian, tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudi. Wala Nasranian, dan tidak pula Nasrani. Walakin kana Hanifam Muslimah. Akan tetapi Nabi Ibrahim itu adalah seorang Muslim. Maka tidak ada kepercayaan pluralisme yang mengatakan semua agama sama, atau agama itu lebih dari satu dan semuanya sama. Tidak, agama itu hanya satu yang diperakui di sisi Allah, yaitu agama Islam. Kalau ada orang lain yang tidak memeluk agama Islam, itu urusan dia. Dan kita tidak akan memaksanya untuk memeluk agama Islam. Karena untuk memeluk sebuah agama mesti dengan kerelaan, tidak boleh dengan keterpaksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau sudah memilih agama selain agama Islam, lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Bertoleransi. Nah, ini baru pembahasan toleransi. Tapi di dalam Islam kita hanya meyakini bahwasanya agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam, dan agama itu yang menjadikan kita memiliki nama. Karena dalam ayat ini Allah yang memberi nama kepadamu, yaitu muslimin. Ayat ini dijadikan sandaran untuk membuat Gurindam, karya sastra. Maka bertebaranlah, tersebarlah Gurindam 12 ini pada masa dahulu, sampai ke Betawi sana, Jakarta sana, sampai ke tangan mereka. Wih, siapa yang menulis ini? Raja Ali Haji. Dari mana? Dari Melayu, Riau. Maka ketika Raja Ali Haji pergi ke Batavia sana, ke Jakarta sana, disambut Raja Ali Haji dengan sambutan penuh kehormatan. Bukan hanya sebagai seorang sastrawan, tapi sebagai seorang ulama. Karena hasil sastranya itu berdasarkan kepada agama. Dan itu adalah tambo, yaitu apa tambo itu, yang dijadikan semboyan, yaitu adat bersendi, adat bersendi syarak, dan syarak bersendikan kita Allah. Adat yang ada di negeri Melayu ini, atau yang ada di Nusantara ini, dalam pandangan Islam barulah benar adat itu sebagai adat yang bisa digunakan, dipakai, adalah apabila adat itu bersendikan syarak, tegak adat itu dengan syarak, dan syarak itu baru diterima apabila syarak itu tegak dengan kitabullah, dengan kitab Allah. Nah, di dalam kitab Allah itu pesan yang paling utama adalah mentauhidkan Allah. Jadi puisi barulah puisi yang berguna apabila puisi itu nilai yang ada di dalamnya adalah mentauhidkan Allah. Dan tak ada lagi kalimat yang lebih hebat dalam mentauhidkan Allah melainkan kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, itu kalimat mentauhidkan Allah. Itu pula yang tak disukai mendengarnya. Nah, itu bermasalah berarti hatinya itu. Dan empat kata itu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, diletak Allahu Akbar ini di akhir, kan urutan tadi. Dimulai dengan subhanallah, subhanallah menjauhkan sifat kurang dari Allah. Allah tidak memiliki sifat kurang. Maka sama dengan kalimat tidak ada Tuhan, nah, dijauhkan Tuhan-Tuhan yang lain, sembahan-sembahan yang lain, berhala dijauhkan. Apalagi yang disembah oleh manusia, bintang dijauhkan sebagai Tuhan. Apalagi matahari dijauhkan sebagai Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah, kecuali Allah. Dijauhkan sifat kurang dari Allah. Ini berkaitan dengan zat Allah. Allah jauh dari sifat kurang. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ditetapkan sifat sempurna bagi Allah. Ini urutan yang empat ini. Subhanallah, menjauhkan sifat kurang dari Allah. Walhamdulillah, ditetapkan sifat sempurna bagi Allah. Subhanallah dengan alhamdulillah dikumpulkan menjadi satu. La ilaha illallah. Maka kita pun kalau bertasbih selalu kita ganding tasbih kita itu dengan tahmid. Ketika rukuk tadi, apa yang kita baca ketika rukuk? Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Nah, kalau mau pendek lagi, kalau malaikat menyebut nahnu nusabbihu bihamdika. Kami bertasbih, nusabbihu tasbih, subhanallah, bihamdika memujimu, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah menjauhkan sifat kurang dari Allah, urutan pertama. Yang kedua adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita tetapkan sifat sempurna bagi Allah, alhamdulillah. Ketika naik kendaraan, ketika baru mulai perjalanan, berada di atas kendaraan, apa yang kita sebut? Tasbih kita sebut dahulu. Subhanalladzi sakhara lana hadza. Maha suci Engkau ya Allah, yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami. Apa kendaraan pada masa dahulu? Unta, kuda, keledai. Kalau di Thailand itu ada yang lebih besar lagi. Ditundukkan untuk manusia, gajah. Maha suci Engkau ya Allah, kita jauhkan sifat kurang dari Allah, yang telah menundukkan kendaraan ini, yaitu hewan tunggangan ini, meskipun besar, apabila Engkau ya Allah menundukkannya, tunduk bagi kami. Kami arahkan, ia akan tunduk. Berdiri, berdiri. Jalan, jalan. Berlari, lari. Berhenti, berhenti. Karena Allah yang jauh dari sifat kurang berkuasa untuk menundukkan hewan tersebut. Sebesar apapun hewannya, Allah jauh dari sifat kurang. Manusia, manusia tak mampu untuk menundukkan. Kalau hewan itu melawan, tak bisa dia buat apa-apa. Maka minta tolong kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Dua doa kita. Satu doa subhanalladzi sakhara lana hadza ketika naik kendaraan, dan satu lagi bismillahi majriha wa mursaha. Bibi, bak minta tolong. Dengan meminta tolong kepada Allah yang jauh dari sifat kurang, dalam menundukkan tunggangan, sebesar apapun tunggangan tunduk, karena Allah yang menundukkannya jauh dari sifat kurang. Subhana. Sampai kendaraan ke Masjid An-Nur, sampai ke tujuan, apa sebut setelah itu? Alhamdulillah. Mengapa menyebut Alhamdulillah? Menetapkan sifat sempurna bagi Allah. Apabila Allah tak menyampaikan ke sini, tak sampai. Allah pada hakikatnya yang menyampaikan. Ada beberapa orang jemaah kita, ketika kita tanya, mengapa Bapak tak sampai ke Masjid An-Nur? Kendaraan saya tak bisa di start, Ustaz. Kunci ada, kendaraannya ada. Tapi ketika di start, tak bisa dihidupkan kendaraan itu. Karena Allah tidak menundukkan kendaraan itu untuknya. Tak bisa dia buat apa-apa. Alhamdulillah kita sampai di sini. Alhamdulillah. Maka disambutlah Subhanallah dengan Alhamdulillah. Terwujud ini dalam kehidupan keseharian kita, maka tegaklah hidup itu di atas dasar tauhid. Subhanallah. Alhamdulillah. Nusabbihu bihamdika. Kami bertasbih mensucikanmu. Saya dapat postingan video anak autis tidak normal seperti anak-anak yang lainnya. Tetapi anak autis ini hafal Al-Quran 30 juz. Diuji oleh para masyayikh, syekh-syekh. Dan dia bisa menjawab, dan bisa pula menjawab ayat yang dibaca itu di surah mana, di ayat yang keberapa, dan di halaman itu di bagian mana, kanan atau kiri, atas atau bawah. Nah, kalau kita melihat anak yang seperti itu, apa yang terucap di mulut kita? Subhanallah. Bisa berlaku seperti itu. Nah, itu buktinya, bukan hoax. Memang betul. Bisa berlaku. Oh, mengapa tidak? Sebab yang memberlakukannya siapa? Ah, Allah yang jauh dari sifat kurang. Subhanallah. Rupanya anak itu anak kita sendiri. Alhamdulillah. Kita perakui Allah sebagai yang memiliki sifat sempurna. Ini buktinya ada di hadapan mata. Nikmat yang Allah beri kepada kita. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Tiga ini sudah jelas menjelaskan antara satu dengan yang lain. Ini menidakkan bahwasanya Allah memiliki sifat kekurangan. Tidak, Allah jauh dari sifat kurang. Ini menetapkan sifat sempurna bagi Allah. Yang ini dua-duanya sekali, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang ini pula menyeru kita supaya membedakan Allah dari yang lainnya. Allahu Akbar. Allah lebih besar dari apapun. Allah sudah dikenal? Sudah mengetahui Allah? Sudah punya ilmu tentang Allah? Sudah. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah. Kalau begitu, maka besarkan Allah. Allahu Akbar. Allah lebih besar dari apapun. Apabila Allah lebih besar dari apapun, bermakna muncullah Allah di dalam hidup kita, dan terpinggirlah selain Allah. Terpinggir selain Allah, maka yang ada dalam hidup kita itu sebenarnya hanyalah Allah. Allahu Akbar. Selain Allah terpinggir, tak ada lagi. Selain Allah terpinggir, tak ada lagi nilai. Karena semua selain Allah itu Allah yang menciptakannya. Semua selain Allah itu Allah yang mengaturnya. Allah yang menentukan hidupnya. Allahu Akbar. Termasuk diri saya ini. Allahu Akbar. Allah lebih besar dari apapun, termasuk dari diri ini. Oh, itu kalimat tauhid. La haula wa la quwwata illa billah. pernyataan kita, tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dari Allah. Nilai tauhid ini mesti ada pada diri kita, dan tidak akan mungkin kita bisa menyampaikan pesan tauhid ini kalau kita tidak memilikinya. Maka Nabi Nuh alaihi salam menyeru kaumnya, wahai kaumku, Allah ta'budu, jangan kamu ibadati illallah, kecuali Allah. Inni akhafu alaikum azaba yaumin alim. Aku takut kalau kamu tidak mentauhidkan Allah, aku takut, ini aku ancamkan kepadamu. Maka Nabi Nuh memberikan ancaman kepada kaumnya, kalau kamu tidak mentauhidkan Allah, maka kamu akan ditimpa azab yang pedih. Ancaman itu berlaku? Berlaku. Karena kaum tak mau menerima, ancaman itu diberlakukan. Semua dibinasakan oleh Allah. Tak ada dari kaum itu yang selamat satu pun dalam banjir yang besar. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Berapa orang yang ikut bersama dengan Nabi Nuh dalam kapal? Nah, kalau ikut riwayat, ada yang mengatakan 7 orang saja. Yang 7 itu siapa? Nabi Nuh, 3 anaknya, kemudian 3 lagi menantunya, istri-istri anaknya. 3 anaknya yaitu Sam, Ham, dan Yafeth. Dari 3 inilah keturunan manusia. Nah, yang Sam ini bangsa-bangsa Arab, bangsa Eropa. Yang Ham ini bangsa-bangsa Afrika. Yang Yafeth ini kita-kita nih lah, yang ketiga. Yaitu bangsa-bangsa Asia, bangsa Cina, kita Melayu ini. Ini dari anak yang ketiga ya. 7 orang saja. Ada yang mengatakan 8 orang. Yang 8 itu tambah satu lagi, yaitu istri Nabi Nuh alaihissalam. Karena ada istri Nabi Nuh yang kafir, ada istri Nabi Nuh yang beriman. Itu pendapat yang mengatakan Nabi Nuh memiliki istri yang kafir, ditenggelamkan. Yang beriman selamat bersama dengan. Tapi ada lagi yang mengatakan jumlahnya 80. Kita ambillah yang paling banyak, 80. 80 itu banyak dibandingkan dengan dakwah selama 950 tahun. Jadi kalau 950 tahun bagi 80, jadi satu orang itu dapat terbawa berapa lama berdakwah? Allahu Akbar. Nah, kita Masjid An-Nur ini alhamdulillah lah, 10 tahun yang lalu lebih banyak tiang masjid ini lagi dari orang ini dalam kuliah subuh. Sekarang alhamdulillah. Tapi kita berharap jangan sebanyak ini terus. Mesti lebih ramai lagi. Bagaimana cara lebih ramai? Maka mungkin kita sekolahkan anak-anak kita tinggi-tinggi pendidikannya, menguasai ilmu, kemudian pulang, maka ia bagaikan gula yang manis. Apabila kita hadirkan gula yang manis di sini, maka akan banyaklah semut-semut nanti akan datang. Karena semut itu tahu pula dia mana yang gula, mana yang bukan gula. Kalau gula yang manis, dari mana-mana datang penuh masjid ini. Maka tugas kita ialah mendidik anak-anak kita supaya menjadi gula. Kemudian nanti ketika pulang kembali ke kampung halamannya, akan didatangi oleh semut-semut. Bahkan semut di tempat lain pun menanti. Allah, kami tak bisa ke Pekanbaru, kami nanti di mana? Maka mereka buat acara-acara di mana-mana. Subhanallah. Tapi alhamdulillah, ada para ulama yang hadir dari Riau ini, kemudian disambut di mana-mana. Dan kita berharap bukan hanya satu dua, tapi ramai insyaallah. Berapa hari yang lalu ustaz kita, Ustaz Asbuba, diundang ke Yogyakarta untuk roadshow pengajian di Yogyakarta. Alhamdulillah, di sana disambut pengajian pada petang hari ini adalah dari ustaz kita dari Pekanbaru Riau. Naik nama Pekanbaru Riau. Tapi naiknya ini dengan usaha juga, yaitu kita besarkan supaya dia besar, kita tinggikan supaya dia tinggi, kita jaga, kita pelihara supaya dia betul-betul nanti ketika tampil dinikmati dengan keilmuan yang ia miliki, maka ia bisa memuaskan masyarakat. Selama beberapa hari di Mesir, insyaAllah salah satu dari yang kita akan kunjungi adalah anak-anak kita yang ada di Mesir, yaitu KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau yang ada di Mesir. Satu-satunya provinsi atau kumpulan anak-anak Indonesia. Anak-anak Indonesia ini berkumpul-kumpul. Aceh ada perkumpulannya, Kelompok Studi Mahasiswa Aceh. Sumatera Utara ada kelompoknya, kumpulannya Kelompok Studi Mahasiswa Sumatera Utara. Sumatera Barat ada namanya KMM, yaitu Keluarga Minang Mesir, satu kumpulan pula. Riau pun juga ada, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Satu-satunya kumpulan dari Indonesia yang tak punya asrama di Mesir adalah Riau. Satu-satunya. Aceh punya, Sumatera Utara punya, Sumatera Barat punya, punya asrama. Anak kita di sana lebih kurang 300 orang tak punya asrama. Kumpul-kumpul-kumpul menyewa asrama. Asrama Palembang disewa, karena Kelompok Studi Mahasiswa Palembang itu memiliki asrama. Kalau orang Malaysia, satu building itu mereka punya 12 tingkat. Satu tingkat itu ada 6 apartemen, 6 kali 12. Itu satu negeri saja, seperti negeri Selangor umpamanya. Satu building. Riau yang kononnya kaya berapa? Tak ada. Tak punya. Tunggulah saya jadi gubernur. Saya sudah sampaikan ini di khutbah di masjid kantor gubernur itu, sampaikan sampai bergegar aras kantor gubernur itu. Tak tahu lah, tak. Ini bukan marah, ini bukan. Hari ini saya mau berangkat. Mau saya sampaikan apa pesan kita kepada anak-anak kita di sana? Sabar. Oh itu pesannya, sabar. Ada seorang nenek menyampaikan pesan, insya Allah saya sampaikan. Ustaz, saya bersedia memberikan 1 miliar untuk pembelian satu apartemen di Mesir. Satu orang nenek 1 miliar saya, Ustaz. Karena satu apartemen itu harganya 1 miliar, 3 kamar, kemudian sudah ada perabotnya sekali, tinggal kita pakai saja. Dan kita bisa membeli apartemen di sana. Kemudian nanti kita wakafkanlah untuk anak-anak kita. Siapa yang menyusun apartemen yang kedua? Ini saya mau sampai dekat ini. Ini siang ini saya berangkat ini. Tak ada. Berarti saya sampaikan nanti. Satu orang pun tak ada. Sementara kita di sini menanti, mana dia pendakwah? Ada pendakwah kami sukai, tapi mengapa tak mengajar lagi di tempat kami? Bapak terima beres saja. Sengsara kawan itu dulu belajar. Maka ringankanlah kesengsaraannya, bantu kesengsaraannya itu sekarang, dan kita akan mendapatkan balasan kebaikannya nanti. Kita akan mendapatkan buahnya nanti. Karena siapa yang memetik, dia itulah dahulu yang menanam. Tak pernah menanam, bagaimana akan memetik? Udah sampai di situ aja lah. Kalau tidak panjang nanti nanya. Maka mudah-mudahan insya Allah Pengajian kita ini akan kita sambung kembali. Pengajian ini hanya menerangkan urutan lima yang sudah kita sampaikan itu, antara satu dengan yang lain urutannya itu sangat erat kuat sekali, yaitu semuanya di atas nilai tauhid, dan itulah pesan para nabi yang disampaikan kepada kaum, dan itu pula yang hendaknya kita miliki supaya kita bisa pula menyampaikan pesan kepada orang lain. Itulah yang kita sampaikan dalam pertemuan ini. Dan satu lagi adalah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diistiqamahkan di atas jalan yang benar ini, yaitu agama Islam yang mulia. Apapun keadaan yang kita lalui, mudah-mudahan kita berhasil menjalani setiap ujian dalam keadaan yang bermacam-macam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.